Lanjut gak nih kita nih? Lanjut dong. Hah? Selanjut ya? Selanjut. Oh iya lanjut ya. Tapi saya boleh minta tisu gak? Saya keringetan ya. Lanjut ya. Lanjut ya, oke. Okay. Gue geser dikit mic-ku. Lagu ini buat para pasukan LDR. Yang mungkin lagi jauh dari pasangannya. Yang kuat nyelengin rindunya buat pasangannya. Semoga kalian kuat, semoga. Semoga. Dengan cara yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak ku hanya bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Coba. Gam gini ya? Iya, berarti memegang erat jari-jariku tuh kayak gini. Gini ya? Gak ya, bisa dong, kan harus kita. Oh iya. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku. Berdongceng denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir. Di saat kau tak mengabari, aku tak suka bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Instagram. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya. Bukan rasa curiga. Two, one. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku. Berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. hanya waktu benar dipaksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Hingga kejamnya waktu menari paksa kau dari pelukku. Kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti abangku. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Firsa Besari. Yang kangen tambah kangen kalau gini ceritanya nih.